Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Misal kita meminjamkan uang ke orang lain, terus pahala balasan yang kita dapatkan itu seperti apa, Ustaz? Jika memang seseorang mampu meminjamkan dan dia memberi harta tentunya, itu merupakan keutamaan yang besar padanya, memudahkan saudaranya semuslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan memudahkan urusan hambanya selama hamba tersebut memudahkan urusan saudaranya. Keutamaan yang sangat besar ketika kita banyak memudahkan urusan kaum muslimin. Akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang tidak mau mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini? Tentunya hendaknya kita berlomba-lomba. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk meminjamkan, mengutangkan kepada orang lain, maka lakukan. Lakukan. Itu adalah suatu keutamaan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin shadaqah." Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya di setiap hari pahala sedekah. Masya Allah. Hari ini dia belum bisa bayar, ayo kita berikan kemudahan. Tidak mengapa akhi. Terus sampai engkau diberikan kemudahan. Teruskan pekerjaanmu. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Masya Allah. Falahu bikulli yaumin sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap harinya mendapatkan pahala sedekah. Hari ini pahala sedekah, besok pahala sedekah, besok lagi pahala sedekah, besok lagi pahala sedekah. Luar biasa ini tabungan bagi kita. Persiapan bekal yang lumayan subhanallah untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meninggal dunia nanti. Masya Allah. Qabla an yahilad dayin, sebelum sampainya tempo, ya, sebelum jatuh tempo. Misal temponya bulan depan, pinjamnya hari ini. Terus dia selama hari ini sampai bulan depan mendapatkan pahala sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza halad dayin, apabila telah jatuh tempo. Fa'anzarahu, maka dia berikan kelonggaran lagi karena belum mampu untuk membayar. Maka di setiap harinya pahala dua kali lipat sedekah. Falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqah. Subhanallah, masyaallah, ahibbah, barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Pahalanya sangat besar memudahkan seorang muslim dalam hal utang. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, bagi yang mengutang juga hendaknya memiliki sifat tanggung jawab untuk mengembalikan harta orang lain. Jangan sampai dia menunda-nunda. Jangan dia jadikan senjata hadis ini untuk menunda-nunda hutang. Tatkala seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membayar, tidak boleh dia menundanya. Nabi SAW mengatakan, matlul ghani zulm, menunda-nunda pembayaran hutang, menunda-nunda memberikan hak yang wajib kita keluarkan adalah perbuatan kedzaliman. Nabi SAW mengatakan, al-zulmu zulmadun yaumal qiyamah, kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Akan disulitkan urusan kita di hari kiamat kalau kita zalim di dunia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tidak boleh bermudah-mudahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. hatta yukdo anhu, sampai dia melunasinya. Terhalang dia mendapatkan kebaikan sampai dia melunasi hutangnya. Ruh seorang mukmin tergantung. Sampai kapan? Sampai dia melunasi utangnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan bermudah-mudahan untuk berutang. Kalau tidak mepet sekali, tidak darurat sekali, sebaiknya jangan berutang. Ya, sebaiknya jangan berutang. Dan bagi si pemberi utang, tatkala orang yang diutangi ini tadi kesulitan, wajib untuk diberikan tangguh, wajib untuk dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tatkala dia sedang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan. Di sini menunjukkan wajibnya memberikan tangguh ketika orang itu dalam kesulitan. Tidak boleh dia bersikeras. Tidak boleh dia memaksa atau sampai ingin menyita barangnya. Karena orang yang diutangi tadi belum mampu. Belum mendapatkan kemudahan. Tidak boleh seperti itu. Itu jauh dari syariat Islam. Ya. Namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wajib bagi kita untuk mengamalkan bimbingan Allah tabaraka wa taala. Itu bimbingan Allah. Tatkala dia belum memiliki kemampuan, secara zahirnya dia mengatakan saya belum mampu. Tidak boleh kita mengorek-ngorek, oh, kamu punya ini, punya itu, tidak boleh. Kita percaya saja dengan zahirnya sudah. Tinggalkan. Tinggal ditanya. Kapan mampunya? Bulan depan. Sudah. Nanti bulan depan datang lagi. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Berilah kemudahan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Orang yang mendapatkan kesulitan, jangan mengambil kesempatan dengan kemudahan yang diberikan oleh orang lain. Yakni berusaha berbuat semaunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak boleh. Jadi demikian indahnya syariat Allah, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Diatur semuanya bagi yang mengutangi dan bagi yang diutangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan syariat yang agung ini selalu dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.